Sarul. Salam Mas Bud. Bella Karisma. Bojo kok iso koyo ngono kuwi piye, Dal? Perdana rek Surabaya. Wis munggah. Barokah abadi. Mel. Untuk lagi Samaria Indonesia. Aku koyo iwar lho, Sarul. Kok iso koyo ngono iki, Dal? Piye? Ngapunten pamit. Udah, wah, wow, lah, wosok kok. Wah, tegok tenang sampean kapan. Tambah sitok,